Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan terakhir kita masih membahas di hadis yang kedua yang menceritakan tentang bahasanya di akhir zaman nanti akan ada satu rombongan pasukan yang menyerang Ka'bah. Maka tatkala mereka berada di satu tanah lapang, maka yukhsyafu bi awalihim wa akhirihim, maka mereka ditenggelamkan ke dalam bumi dari yang depan sampai yang belakang. Maka Ibunda Aisyah radhiallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah ditenggelamkan seluruh mereka dari depan sampai belakang, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang yang mau pergi ke pasar, orang yang tidak berjual beli dan tidaklah bukanlah bagian dari mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya ketentuan di dunia berbeda dengan ketentuan di akhirat. Adapun ketentuan di dunia, maka seluruh mereka ditenggelamkan ke dalam bumi dari depan sampai yang belakang, semua mereka mendapatkan azab yang sama karena mereka berada dalam rombongan yang sama. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, sedangkan nanti pada hari kiamat maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kemudian penjelasannya menjelaskan tentang kejadian di masa Hudaybiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu untanya berhenti dan tidak mau berjalan. Maka orang-orang pun mengatakan bahasanya unta qoswa itu mogok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah fitnah yang ditujukan kepada binatang yang beliau tunggangi. Maka beliau katakan, ma khala'atil qoswa wa ma dzaka laha bi khuluqin ay bi 'adatin. Qoswa tidaklah mogok tanpa sebab. Dan itu bukanlah kebiasaannya, dia tidak pernah selama dinaiki Nabi mokok tanpa sebab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membela binatang dari kezaliman, dari fitnah yang dibuat dan dilontarkan oleh sebagian sahabat. Karena kezaliman adalah satu hal yang terlarang meskipun kepada binatang. Ini satu ajaran indah dalam Islam, ajaran indah Islam melarang kezaliman meskipun kepada binatang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makhala'atil qaswa ba ma dzaka laha bi khuluqin." Unta qaswa tidaklah mokok dan itu bukanlah kebiasaannya, walakin habasaha habisul fil, akan tapi yang mencegahnya, menghalanginya untuk melanjutkan perjalanan adalah zat yang mencegah al-fil, gajahnya Abraha, untuk melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Maka yang dimaksud dengan habisul fil adalah Arab subhanahu wa ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan ketika itu, walladhi nafsi biyadihi la yas'aluni khutbotan, tidaklah demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka penduduk Mekah meminta kepadaku satu rencana, satu putusan yang yu'adzimuna fiha hurmatillah, yang dengan rencana tersebut mereka hendak mengagungkan Allah, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk tidak mengadakan peperangan di tanah Mekah dalam rangka yang menjaga kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ziman li hurmatillah, dalam mereka mengagungkan tanah haram yang Allah muliakan. Ila ataituhum iyaha, kecuali aku akan menyetujuinya. Kemudian al-muhim, maka kembali ke permasalahan awal yang jelas, Ka'bah ruziat min kibalil Yaman. Di masa Abraha, Ka'bah itu mau diserang dari oleh Abraha yang berasal dari Yaman dalam satu pasukan besar. Yang pasukan besar ini dipimpin oleh satu ekor gajah yang besar untuk merobohkan Ka'bah. Maka tatkala mereka sampai ke daerah yang namanya Al-Murammas, dan versi yang lain mengatakan ketika mereka sampai dari satu lembah namanya Lembah Muhassir, maka gajah tersebut enggan untuk berjalan. Dia mokok. Mereka pun membentak-bentaki, memukuli gajah tersebut, namun tidak ada gunanya. Maka tetaplah mereka di sana dan tertahan. Nah, ketika mereka tertahan di daerah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan tayron. Allah kirimkan burung. Dan burung tersebut ababil, dan makna ababil adalah kelompok yang sangat banyak dari burung. Maka ababil itu bukan nama burung, namun makna ababil adalah sekawanan burung dalam jumlah yang banyak. Itu disebut ababil. Maka anggapan yang beredar di kalangan sebagian orang bahasanya ababil adalah nama burung, satu hal yang tidak benar dan tidak berdasar. Wakulu tayrin, dan masing-masing burung ini membawa satu batu yang dia pegangi dengan kakinya. Kemudian burung ini pun melepaskan batu tadi pada masing-masing satu dari pasukan tersebut. Dan apa yang terjadi? Hatta yatribahu ma'ahammatihi. Maka batu ini kemudian mengenai kepala orang yang menjadi sasaran dan terus berjalan di badannya dan keluar lewat duburnya. Faja'alahum ka'aswim ma'kul, maka Allah jadikan seakan-akan tanaman yang dimakan oleh binatang. Artinya seakan-akan mereka adalah tanam-tanaman yang dimakani oleh binatang. Artinya indaku, mereka diinjak-injak di bumi. Itulah keadaan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umayyah bin Salat dalam satu syairnya, dia mengatakan hubisal filu fil muhammas, gajah itu gajah Abraha tertahan di daerah muhammas, hatta dhalla, sehingga jadilah yahbu, gajah tersebut merangkak, ka'annahu ma'kurun, seakan-akan dia dilukai. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla menjaga rumahnya dari makar dan rencana jelek seorang raja yang zalim, yaitu Abrahah, yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudiqhu min adabin alim." Barang siapa yang punya keinginan fihi di Mekah, di tanah haram, bi'ilhadin, bi'zulmin, untuk melakukan penyimpangan dengan melakukan kezaliman atau kemaksiatan, nudhikhu, maka akan kami rasakan pada orang tersebut siksa yang pedih. Maka firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-25 adalah dalil bahwasanya pada dasarnya kalau orang itu baru berkeinginan untuk berbuat jelek, pada dasarnya maka dia tidak tercatat sebagai satu dosa yang menyebabkan siksaan dan hukuman, kecuali pikiran jelek dan maksiat di tanah haram. Pikiran jelek di Mekah terhitung satu dosa yang terancam dengan siksaan yang pedih, karena Allah mengatakan wa may yurid, siapa yang punya keinginan. Siapa yang punya keinginan untuk melakukan kezaliman, yaitu kemaksiatan, maka akan kami timpakan pada dirinya siksaan yang pedih. Maka ini dalil bahasanya keinginan buruk pada dasarnya itu tidaklah membuat dosa yang menghasilkan hukuman, kecuali keinginan buruk di Makkah. Karena itu sudah dosa besar, dan pelakunya terancam dengan siksaan yang pedih. Nah, di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang memerangi Ka'bah, satu pasukan besar. Namun ketika mereka bibaida minal ard, di satu tanah yang luas, yang lapang, maka Allah tenggelamkan mereka dari depan sampai belakang. Maka bumi pun menelan mereka, wasakhu fiha, dan mereka tenggelam di dalamnya, mereka dan rombongan orang-orang pasar, wa kullu man ma'ahum, dan semua orang bersama mereka. Maka dalam kalimat ini terdapat dalil bahwa ini adalah pasukan, satu pasukan besar, karena bersama mereka adalah orang-orang pasar yang akan mengadakan jual beli dan yang lainnya. Maka mereka ada satu rombongan besar yang sehingga mereka membawa para pedagang yang mereka bisa bertransaksi di antara sesama mereka. Maka Allah tenggelamkan mereka dari depan sampai belakang, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda beliau ini, maka terlintaslah dalam pikiran Aisyah radhiyallahu anha satu pertanyaan. Maka Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kok bisa-bisanya ditenggelamkan dari depan sampai belakang, dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar dan orang-orang yang bukan bagian dari mereka?" Yang dimaksud dengan aswakuhum adalah orang-orang yang datang untuk berjual dan mengadakan transaksi jual beli. Walaisalahum qasdun sayyi, mereka ini tidak punya maksud yang jahat untuk menggempur Ka'bah. Demikian pula di tengah-tengah mereka terdapat sejumlah orang yang bukan bagian dari mereka, namun orang-orang yang sekedar mengikuti rombongan ini tanpa tahu rencana rombongan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya, ditenggelamkanlah mereka seluruhnya dari depan sampai belakang, dan demikian juga orang-orang pasar dan orang-orang yang bukan bagian dari mereka. Lalu mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yang niatnya jual beli dan bukan menggembur Ka'bah, maka dibangkitkan dengan keadaan demikian. Dan yang niatnya tidak menggembur Ka'bah, maka akan dibangkitkan dengan keadaan demikian. Kulun lahumma arad, maka masing-masing sebagaimana yang dia niatkan. Maka hadis ini adalah contoh kasus dari kaidah yang telah Nabi tetapkan di hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka masing-masing orang itu akan mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan, yaitu di akhirat. Contohnya adalah dalam hadis tentang pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran penting, bahwasanya siapa yang satu rombongan bergabung, satu rombongan dengan ahlul batil, dengan orang yang memperjuangkan kebatilan, dengan orang yang merencanakan kebatilan, dan orang yang merencanakan untuk melakukan tindakan kezaliman dan permusuhan, maka orang semacam ini bersama mereka dalam hukuman. Maka saleh wa taleh, maka orang yang saleh ataupun orang yang buruk, karena jika hukuman di dunia itu terjadi, maka dia akan menimpa orang yang saleh dan taleh, al-fajir wal-bar, orang yang bertakwa ataupun yang durhaka, mukmin ataupun kafir. Orang yang sholat ataupun orang yang sombong tidak mau sholat. Maka hukuman tidaklah kemudian membiarkan, menyisakan satupun orang. Cuma nanti pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, maka hadis ini menunjukkan kaidah berkaitan dengan masalah hukuman di dunia. Maka hukuman di dunia ketika Allah menimpakan bencana, maka pada asalnya tidak pandang bulu. Apakah itu masjid ataukah bukan masjid, sama saja. Apakah itu orang yang beriman ataukah orang kafir, sama saja. Apakah orang yang bertakwa ataukah orang yang durhaka, sama saja. Kaidah hukuman Allah di dunia adalah jika turun maka mengenai semua orang. Oleh karena itu para nabi ketika Allah ingin mengirimkan azab kepada umatnya, para nabinya diperintahkan untuk keluar. Para nabinya diperintahkan untuk keluar. Ketika Allah ingin mengirimkan azab kepada kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, maka Allah perintahkan Lut untuk keluar. Keluar tinggalkan kampungmu. Setelah Lut keluar, kemudian Allah kirimkan azab untuk kampung Lut. Kenapa? Karena jika Lut di situ, maka kaidah dalam masalah hukuman bencana yang Allah turunkan, maka semua kena, termasuk Lut. Maka diperintahkan untuk keluar. Karena kaidah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah hukuman untuk di dunia, dia jika turun maka dia akan mengenai siapapun yang ada di tempat tersebut. Apakah dia adalah orang yang punya niat buruk ataukah tidak, sama saja. Maka anggapan orang kalau bahwasanya orang yang soleh, orang yang baik ketika turun azab kemudian nanti mendapatkan pengecualian, anggapan yang tidak benar. Anggapan yang tidak benar. Meskipun seandainya terjadi, maka tidak kita ingkari. Itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha, anugerah anugerah Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun itu pengecualian. Tidak sesuai dengan hukum asal. Hukum asal dan kaidah dan kebiasaan Allah ketika menurunkan azab, ketika menurunkan bencana, musibah yang bersifat umum, banjir, semuanya kena banjir. Mau masjid, mau bukan masjid, mau tempat ngaji, mau tempat prostitusi, sama aja. Semuanya dapat kiriman bencana dan musibah yang sama. Maka pada asalnya harusnya tidak ada pengecualian. Karena itulah hukum di dunia. Maka ketika Allah kirimkan gempa ya, maka tidak pandang bulu ini rumah ustadz, rumah bukan ustadz, semuanya mungkin-mungkin saja kemudian hancur. Dan tidak kemudian kalau rumah orang baik kemudian dapat pengecualian, tidak. Meskipun seandainya ada yang mendapatkan pengecualian, ya, maka itu fa'lullah yu'tihi mayasha. Itu adalah anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang dikehendaki. Namun pengecualian ini bukanlah dalil, oh dia orang soleh. Namun adalah fa'lullah yu'tihi mayasha, anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini bukan bukan bukti, oh dia orang yang baik, orang yang bertakwa. Ini rumahnya karena dipakai untuk ngaji, dipakai untuk sholat dan seterusnya, kemudian dapat pengecualian. Tidak, bukan karena itu sebabnya. Bukan karena sebab itu, bukan karena sebab dipakai ngaji atau dipakai untuk sholat kemudian selamat dari gempa, bukan. Bukan karena orangnya soleh, bukan karena ini da'i, ustadz kemudian selamat, bukan. Bukan itu sebabnya. Maka jika ada anggapan itu sebabnya, itu salah. Itu salah. Jadi kalau ada bencana yang bersifat umum, itu kemudian ada orang-orang yang selamat dari bencana, kemudian dianggap bahasanya, oh dia adalah kekasih Allah, oh dia orang mulia, oh dia wali, oh dia ini enggak. Karena sebab itu, oh dia ustadz, oh dia dai, oh dia orang suka ngaji, orang rajin sholat dan seterusnya. Karena sebab itu maka dia selamat, maka ini anggapan yang tidak benar. Anggapan kalau itu berhubungan antara kesolehan berhubungan dengan selamat dari bencana musibah yang bersifat merata, maka itu anggapan yang tidak berdasar. Itu tidak punya hubungan. Tidak punya hubungan. Karena hubungan yang ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah bencana yang bersifat umum ada sebagaimana apa yang Nabi katakan, yukhsyafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna 'ala niyatihim. Ini kaidahnya. Maka semuanya kena. Semua gempa kena gempa, mau peduli ustaz ataukah bukan kena gempa. Mau dai ataukah bukan, orang salat ataukah bukan, semuanya kena. Ini kaidah dalam bencana yang bersifat umum. Namun semuanya bisa jadi mati. Hanya membedakan apa? Gimana lu? Kok ustaz juga dapat itu, orang yang baik kok dapat bencana demikian? Itu nanti urusan ketika bangkit dari kubur. Bukan urusan ketika dikirimkannya musibah dan bencana. Karena kaidah dalam masalah ini sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa alam annallaha syadidul iqab, dan hati-hatilah engkau dengan sebuah bencana Yang jika dia turun, maka dia tidak akan menimpa orang-orang yang zalim dan maksiat saja. Khusus cuma yang ahli maksiat, yang kafir, tidak. Akan menimpa semua orang yang soleh dan semua orang yang taleh. Semua orang yang baik, bertakwa ataupun neraka, semuanya kena. Ini kaidah. Ini kaidah bencana yang Allah turunkan. Maka dalil bahasanya anggapan tadi adalah anggapan tidak benar. Dalilnya adalah Quran dan Sunnah. Anggapan bahasanya orang yang soleh, orang yang bertakwa itu punya hubungan dengan selamat dari bencana dan musibah adalah anggapan yang tertolak berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Al-Quran di surat Al-Anfal ayat yang ke-25, dalil Sunnah adalah hadis yang nomor 2 dari kitab Riyadhus Shalihin. Maka tidak ada hubungan antara kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang dengan selamat dari musibah yang bersifat umum. Namun apa kaidahnya? Namun kenapa dia selamat dari musibah yang bersifat umum? Jawabannya adalah dzalika fa'lullahi yu'tihi ma yasha. Itu anugerah yang menjadi hak prerogatif Allah. Allah berikan pada siapa yang Allah sukai dan Allah mau. Adapun kesalehan seseorang, baiknya seseorang, maka itu tidak bermanfaat untuk mencegah bencana yang bersifat umum, cuma bermanfaat untuk menentukan nasibnya pada saat dibangkitkan dari kubur. Wayub'asuna ala niyatihi. Mereka dibangkitkan berdasarkan niat dan keadaan mereka masing-masing. Kemudian yang jadi dalil dari hadis ini, kenapa hadis ini diletakkan di bab niat, adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Maka ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka hadis yang kedua di kitab Riyadhus Shalihin adalah dalil bahayanya berkawan dengan orang-orang yang buruk. Berkawan dengan kawan yang jelek. Maka di antara bahaya berkawan dengan orang-orang yang buruk, ketika Allah mengirimkan azab bersama dengan orang-orang yang buruk, ketika Allah mengirimkan azab dan lakna, maka semuanya akan kena. Maka ini di antara bahaya sisi negatif berkawan dengan kawan yang buruk. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah, ketika beliau menangkap rombongan atau sekelompok orang yang mabuk-mabukan, maka semua yang ada di tempat tersebut akan ditangkap dan semuanya akan dihukum. Baik yang mabuk, yang minum ataupun tidak. Cuma nonton, maka kena cambuk. Semuanya. Karena kaidah dalam masalah hukuman, penangkapan bersifat umum, semuanya kena. Ini kaidah. Kalau itu penangkapan bersifat umum, siapa yang ada di tempat yang buruk, semuanya tertangkap dan semuanya berhak untuk mendapatkan hukuman. Yang nonton ataupun pelaku. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, yang nonton itu dihukum duluan daripada yang mabuk. Maka yang giliran pertama yang dihukum oleh Umar bin Khattab ada yang nonton-nonton. Karena inilah supporter, inilah penyemangat. Maka ini yang dihukum pertama kali. Maka kaidah dalam masalah penyergapan umum, penangkapan umum, semua yang ada di tempat yang disergap harusnya ditangkap. Baik yang bersalah ataupun tidak bersalah. Pelaku ataupun bukan pelaku, semuanya ditangkap. Karena keberadaan dia di tempat tersebut bermasalah. Dan inilah bahaya buruk dia berkawan dan bersama orang yang jelek. Dia kena tangkap. Kalau penangkapan itu bersifat umum, tidak harus kemudian pilih-pilih. Dan apa disalahkan kalau yang enggak salah kemudian kena tangkap? Tidak, itu sudah benar. Semua yang ada di tempat yang buruk ditangkap. Semua yang berada di tempat yang buruk itu ditangkap. Ketika ada rombongan orang judi, siapa yang ada di sana harusnya ditangkap semua. Bahkan dihukum semua. Kaidah hukuman ya, Khalifah Umar bin Khattab, siapa yang di tempat maksiat cuma jadi tukang parkir atau penonton atau apa, tangkap semua, dihukum semua. Karena keberadaannya di situ itu sudah bermasalah dan sebuah pelanggaran dan kesalahan yang layak untuk mendapatkan hukuman. Kemudian hadis yang ketiga di Riyadhus Shalihin adalah wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stungfirtum fangfiru, dan jika kalian diperintahkan untuk berangkat perang, maka adalah kalian berangkat perang. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud oleh hadis adalah tidak ada hijrah setelah Mekah, tidak ada lagi hijrah dari Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Di an-Nasarat darul Islam, karena Mekah sejak ditaklukan di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah adalah negeri Islam, negara Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka dalam hadis ini Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan hijrah dari setelah penaklukan kota Mekah yang terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nabi mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah. Dan peniadaan di sini tidak bersifat umum. Artinya bukanlah maksud Nabi bahasanya yakni bermakna bahasanya hijrah itu tidaklah hilang, kewajiban hijrah itu tidaklah hilang setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, la tangkati ul hijratu hatta tangkati taubatu. Kewajiban hijrah tidaklah berakhir sampai tertutupnya pintu taubat. Wal tangkati taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha, dan hijrah itu dan taubat itu tidaklah putus dan tertutup sampai munculnya matahari, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Bagaimana dalam demikian terdapat dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dimaksud dengan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah adalah tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah setelah Fathul Mekah sebagaimana dikatakan oleh penulis An-Nawawi rahimallahu taala. Kenapa? Karena Mekah setelah penaklukan kota Mekah berubah status menjadi negeri Islam. Dan dia dan kota Mekah tidak akan kembali setelah kejadian ini menjadi negeri kafir selamanya, tidak akan kembali berubah status menjadi negeri kafir selamanya. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan adanya kewajiban hijrah dari Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Dan adalah Mekah itu di bawah kekuasaan orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah. Setelah 8 tahun yaitu tahun 8 Hijriah, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dengan status sebagai penakluk dan orang yang menang dan mendapatkan pertolongan dan kemenangan sallallahu wasallamu alaihi. Maka berubahlah Mekah yang semula negeri kafir menjadi negeri iman dan negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ba'da dzalika, setelah hal itu. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Mekah tidak akan berubah menjadi negeri kafir, bahkan dia akan tetap selalu menjadi negeri Islam sampai kiamat terjadi atau sampai di waktu yang Allah kehendaki. Maka hadis ini adalah hadis bantahan terhadap orang yang mengkafirkan negara Saudi, negara Arab Saudi. Mereka katakan negara kafir, semua negerinya adalah darul kufur, termasuk Mekah dan Madinah. Maka ini adalah anggapan yang tidak benar, karena Rasulullah SAW menjamin Mekah tidak akan pernah ada kewajiban lagi hijrah dari Mekah, karena Mekah berubah menjadi negara kafir selamanya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat terjadi. Maka orang yang semangat untuk mengkafirkan pihak lain, ya, sampai Haramain pun mereka nyatakan sebagai darul kufur, negeri kekafiran yang ada kewajiban hijrah darinya, kemudian masuk jihad di dalamnya. Maka ini adalah anggapan yang sama sekali tidak berdasar. Bahkan terdapat dalil hadis yang menunjukkan tidak benarnya anggapan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyatun, akan tapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka perkara setelah ini, maka yang ada setelah penaklukan kota Mekah adalah jihad. Maka yaitu penduduk Mekah boleh keluar dari Mekah dalam rangka jihad. Adapun dalam rangka hijrah dari negeri kekafiran, maka tidak akan lagi ada sampai hari kiamat. Wa niyah dan niat, yaitu niat saleh untuk berjihad di jalan Allah. Yaitu dengan seorang itu berniat untuk berjihad, dengan seorang itu berniat dengan jihadnya, agar agama Allah, kalimat Allah lah yang tertinggi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, wa idza tunfirtum fangfiru, dan jika kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, maka adalah kalian berangkat. Artinya jika penguasa muslim memerintahkan kalian untuk berangkat berjihad di jalan Allah, maka wajib bagi kalian untuk berangkat berjihad. Dan jihad dalam kondisi ini statusnya fardu ain. Ketika masyarakat muslim diminta, diperintahkan untuk berangkat jihad oleh penguasa muslim, maka wajib atas mereka untuk berangkat. Dan tidak boleh ada yang tinggal di tempat kecuali orang-orang yang mendapatkan udzur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kalian, jika dikatakan kepada kalian, berangkatlah berperang di jalan Allah, thaqaltum ilal ard, kalian berat ke bumi, berat dengan dunia, araditum bil hayati dunia, apakah kalian merasa puas dengan kehidupan dunia, minal akhirah, dan tidak menginginkan akhirat. Fama matal hayati dunia fil akhirati ila qalil, maka tidaklah kesenangan dunia jika dibandingkan nikmat akhirat kecuali sangat-sangat sedikit. Ila tangfiru, jika kalian tidak mau berangkat, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih, dan Allah akan ganti kalian dengan satu kaum selain kalian. Wala tadruhu syai'an, dan kalian tidaklah membahayakan Rasul sedikit pun. Demikian di surat At-Taubah ayat yang ke-38 dan 39. Maka kondisi ini adalah salah satu dari empat kondisi di mana jihad ketika itu hukumnya fardu ain. Maka di sini pensyarah akan menjelaskan bahasanya jihad itu fardu ain dalam empat keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika diwajibkan berangkat, ada wajib militer, ini ditetapkan oleh penguasa muslim. Maka ketika ada kewajiban jihad, ada mobilisasi umum untuk berangkat jihad, maka berangkat jihad hukumnya fardu ain atas setiap orang yang mampu untuk berjihad. Dan dalil kali ini adalah fardu ain adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran adalah surat At-Taubah ayat yang ke-38 dan 39. Ini adalah dalil wajibnya fardu ain atas orang muslim untuk berangkat berjihad manakala diperintahkan oleh penguasa. Dan dalil sunnah adalah hadis yang ketiga dari Riyadhus Shalihin, wa idza stungfiru fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, maka hendaklah kalian berangkat jihad. Kemudian hadis yang ketiga dari Riyadhus Shalihin ini adalah dalil penting bahwasanya jihad itu harus ada benderanya dan harus ada pimpinannya. Tidak semua orang kemudian menyerukan orang untuk berangkat jihad. Namun idza stungfiru, jika kalian disuruh untuk berangkat, siapa yang nyuruh? Orang yang punya hak untuk memerintah dan menyuruh. Ulil amr. Orang yang punya hak untuk memerintah, yaitu penguasa. Maka jihad bukanlah satu syariat yang faudo, yang kacau, di mana semua orang bisa mengadakannya tanpa ada koordinator, atau koordinatornya orang yang tidak punya hak untuk mengkoordinasinya. Maka jihad dalam Islam itu satu hal yang munazzam, satu hal yang teratur, satu hal yang jelas, ada pimpinannya. Dan ada yang punya kewenangan untuk menyerukannya dan memfatwakannya. Itulah para penguasa. Kemudian kondisi yang kedua, jihad di situ adalah fardu ain. Ketika musuh mengepung satu negeri Islam, maka jika musuh datang sehingga sampai ke negeri kaum muslimin dan mengepung negeri kaum muslimin, maka jihad, jadilah jihad satu hal yang hukumnya fardu ain. Wajib atas setiap orang untuk berperang, sampai-sampai perempuan dan orang-orang yang sudah tua, dengan catatan yang mampu untuk berperang. Karena ini adalah perang dalam rangka membela diri. Dan terdapat perbedaan antara peperangan dalam rangka membela diri dan peperangan dalam rangka menyerang duluan. Maka di antara bedanya adalah, kalau perang itu adalah perang dalam rangka membela diri, maka wajib atas semua orang yang mampu di tempat tersebut. Adapun perang yang dalam rangka menyerang, maka ini tidaklah wajib atas semua orang kecuali jika diwajibkan oleh penguasa. Fayajibu fi hadhil hal, maka wajib dalam kondisi ini seluruh manusia untuk berangkat berperang dalam rangka membela negerinya. Kemudian kondisi keempat, di mana jihad hukumnya fardu ain, adalah ketika seorang muslim telah berada di barisan, di medan laga, di medan tempur. Maka bertemulah dua barisan, dua pasukan, yaitu pasukan orang kafir dan pasukan kaum muslimin. Maka jihad untuk orang-orang yang sudah berada di medan perang adalah fardu ain. Tidak boleh meninggalkan jihad kecuali dengan alasan yang kuat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-15 dan ke-16. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Jika kalian telah berjumpa dengan orang-orang kafir, zahfan, telah berkecamuk. Falat walumul adbar, maka janganlah kalian memberikan pantat kalian pada orang kafir, alias kabur, meninggalkan jihad. Wa may yuwallihim yauma idzin tuburahu, siapa saja yang memberikan pantatnya kepada orang kafir pada saat itu, artinya kabur. Dan kaburnya bukan kabur yang beralasan, dan kabur beralasan yang dibolehkan hanya dua alasan. Yang pertama adalah mutaharifan liqital, adalah mutaharifan meninggalkan medan jihad untuk perang sebagai trik dan strategi, pakai strategi mundur untuk kemudian menyerang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain karena posisinya kalah, tidak mampu menghadapi rombongan orang kafir ini, maka kemudian bergabung dengan tentara besar atau rombongan besar, tentara besar kaum muslimin. Maka siapa saja yang kabur meninggalkan medan perang bukan karena dua tujuan ini, faqad ba'u bi ghadabin min Allah, maka dia kembali dengan bawa murka Allah, artinya dosa besar. Dan semua perbuatan yang mendapatkan ancaman murka Allah adalah dosa besar. Wa ma'wahu jahannam, tempat tinggalnya di akhirat adalah neraka. Wa bi'sal masir, dan adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dalam hadis bahasanya berpaling meninggalkan Zamazafi saat berkecamuknya perang antara tentara kaum muslimin dan tentara orang kafir adalah di antara 7 dosa besar yang menghancurkan. Kemudian yang keempat, jika seorang itu dibutuhkan dalam jihad, artinya ada satu senjata yang tidaklah diketahui cara penggunaannya kecuali person tertentu. Cuma si A ini toh yang bisa menggunakannya dan bisa mengoperasikannya. Padahal kaum muslimin membutuhkan. Maka kaum muslimin berarti membutuhkan orang ini untuk mengoperasikan senjata jihad. Senjata yang dibutuhkan di medan jihad. Dalam rangka untuk menggunakan senjata baru misalnya, maka menjadi fardu ain atas si A tadi, karena dialah satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan senjata yang baru tadi untuk berjihad. Fardu ain atas dirinya untuk berangkat jihad meskipun tidak diperintahkan berangkat. Maka ini menjadi fardu ain karena dia dibutuhkan. Maka dalam 4 kondisi ini jihad hukumnya fardu ain. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.